petik campernik, najan letih tapi resik, ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang. Di papais kuci peles, tampo mas nu mata kuas, cimalaka pamandian, ngagenyas caina heran. Jajak kak sarang nyimojang, indit mawa sariasi, nyacapkeun rasa katie, cimalaka jadi jug-jugan. Caang bulan opat welas, caang mabraha cahayana, nama endah katinggalna kota Sumedang. Kota letik campernik, najan letih tapi resik, ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang. Di papais kuci peles, tampo mas nu mata kuas, cimalaka pamandian, ngagenyas caina heran. Jajak kak sarang nyimojang, ingit mawa sariasi, nyacapkeun rasa katine, cimalaka jadi jug-jugan. Caang bulan opat welas, caang mabraha cahayana, nambah endah katinggalna kota Sumedang.